Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Sami sehat Pak? Alhamdulillah, di kesempatan sore kali ini menjelang iftar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kasih sayang melipatkan pahala hamba-hambanya, dipengaruhi salah satunya karena waktu yang mulia. Ketentuan itu adalah ketentuan yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dipindah, dan akan terus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menciptakan makhluk-makhluknya dan memilah serta memilih makhluk-makhluknya. Ada yang dijadikan manusia, ada yang dijadikan malaikat, ada yang dijadikan jin, ada yang dijadikan langit, ada yang dijadikan bumi, ada yang dijadikan waktu. Waktu ini ada yang dijadikan Ramadan, ada yang dijadikan Syawal, ada yang dijadikan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Maka nalahumul khiyarah. Makhluk-makhluk itu tidak bisa memilah dan memilih, mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk melipatkan pahala hamba-hambanya adalah bulan yang sedang kita rasakan ini. Karunia besar seorang muslim muslimah mendapati sehat, kuat, sempat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Dan perlu diketahui, yang namanya beribadah itu bukanlah kita orang pertama. Di dalam beribadah itu di depan kita banyak orang-orang saleh yang sudah melewati Ramadan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Ramadan 9 kali. Para sahabat radhiyallahu taala anhum di masa hidup mereka berpuluh-puluh kali melewati Ramadan. Kemudian para tabi'in, atba'u tabi'in. Yang ingin saya pesankan bahwa beribadah agar lebih berkualitas, beribadah agar mencapai pada titik yang baik, maka kita harus meniru ma'alim as-salaf fi ibadati rabbihim jalla wa'ala. Rambu-rambu di dalam beribadah, ya. Sebagaimana kita sholat mengikuti Nabi, maka puasa juga mengikuti Nabi. Melewati bulan suci Ramadan juga meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang sedo. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling berkualitas amalannya, paling baik, paling ikhlas, dan paling cocok sesuai dengan bimbingan dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman aktsaru amala, siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tapi paling baik, bukan paling banyak, paling baik. Kalau sudah baik terus banyak, bagus. Karena yang dilihat adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Rambu-rambu beribadah yang dicontohkan oleh orang-orang saleh sebelum kita sangat banyak. Karena waktu kita itu mepet, ya kita ambil yang bisa diambil. Ya. Yang pertama adalah mewujudkan keikhlasan. Niki penting sangat. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, a'malul qulubi hiyal aslu. Inti dari amalan manusia itu amalan hati. Inti dari amalan manusia itu sumbernya adalah harus dari hati. Karena kalau orang puasa, sholat, namun hatinya tidak, jadi munafik apa enggak? Jadi munafikin. Secara lahiriah dia mau beramal, tapi secara hati dia tidak tulus, tidak senang, tidak beramal dengan hati. Maka a'malul qulubi hiyal aslu, wa a'malul jawarihi taba'un wa mukammilatun. Sedangkan amalan-amalan yang bisa dilihat orang, lahiriah, didengar orang, itu sifatnya mengikuti dan menyempurnakan. Ketika sudah ada di dalam hati kewajiban beribadah kepada Allah, yakin sebagai hamba harus beribadah kepadanya, baru lisan kita beribadah, amalan kita terlihat. Wa inna niyyata bimanzilatir ruh. Dan sungguh yang namanya niat di dalam hati itu berkedudukan seperti rohani bagi tubuh orang. Wa a'malul jawarihi bimanzilatil jasadil a'dha. Dan yang namanya amalan-amalan jasmani yang terlihat, yang didengar orang, sholatnya kita, puasanya kita, sodakohnya kita, tarawihnya kita, itu seperti jasad bagi anggota badan. Kalau ruhnya tidak ada, jasad kalau ruhnya tidak ada berguna atau tidak, Pak? Tidak. Dimandikan, disolati, dikuburkan. Itu kalau jasad sudah tidak ada ruhnya. Amalan yang tidak ada nilai hati yang baik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agar berkualitas ibadah kita, itu harus dari dalam hati dan harus lillahi subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa makna ikhlas? Kita sering mendengar asatidzah, ustad-ustad di pengajian-pengajian, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Apakah ikhlas itu bermakna rila? Ya kan? Aku tawis ikhlas, kan gitu. Apakah ikhlas yang dimaksud adalah aku wis rila, wis bodoh-bodohalah, terserah nganah gitu? Atau yang namanya ikhlas itu apa? Ikhlas yang dimaksud dalam pembahasan kita di sore kali ini adalah al-mukhlisu alladzi la yubali law kharaja kullu qadrin fil qulubi aw fi qulubin nasi lahu min ajli salahi qalbihi ma'allahi azza wa jal. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak peduli sama sekali dengan penilaian manusia pada ibadahnya. Mau disanjung, dia tidak tersanjung. Mau diancam, dia juga tidak takut. Intinya dia tidak pernah tersinggung dengan penilaian orang lain pada puasanya, pada sedekahnya, pada sholatnya, pada amalan-amalan kebaikannya. Yang dia pentingkan adalah kebaikan kalbunya, privasi ibadahnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas itu abot sangat, Pak. Benar-benar berat. Kita sebelum beramal, setan itu memegang kita. Aja gelem gitu ya. Tapi begitu kita tabah, bismillah, saya mau ngibadah, rayuan pertama, kamu ini orang soleh, kamu ini orang baik, ya. Kalau itu lolos lagi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Kalau itu lolos lagi di akhirnya, tahan nggak kita cerita untuk tidak bercerita tentang kebaikan kita? Tahan nggak kita nggak menyetatus di status WA? Blabur es campur kan gitu ya? Oh berarti kita wong lagi puasa kan gitu ya? Nah, maksudnya blabur es campur itu apa? Maksudnya adalah saya sedang menunggu buka puasa, kan gitu. Nah, jadi yang namanya ikhlas itu sangat berat dan selalu kita diuji di setiap saatnya. Karena bagaimanapun tujuan setan adalah ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk itu kita ini harus benar-benar waspada. Karena urusannya bukan kecil. Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri itu ulama zaman dulu yang saleh. Selain saleh juga ahlul ilm. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyad da alayya min niyati, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih berat untuk aku obati pada diriku dibanding niatku sendiri. Innaha tataqallabu alayya, karena niat itu selalu berbolak-balik. Ya, selalu berbolak-balik. Pertama dia infak sudah ikhlas, tapi begitu dengar orang nyeletuk, kosi infaknya apa? Zaman Ramadan jeresi pelit. Padahal kita udah ngasih donasi Ramadan 20 juta, 15 juta. Itu kalau sampai kita tersinggung, berarti ikhlasnya tidak sempurna. Karena orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memperdulikan penilaian orang. Ketika kita diuji dengan tidak dianggap oleh orang lain, apa yang kita dapati di dalam hati kita? Dalam keadaan tabiat manusia, dasarnya itu pingin dipuji, pingin disanjung. Kalau bisa orang sepurbalingga ngerti saya orang soleh. Iya kan? Iya. Tabiat manusia itu, kalau bisa sepurbalingga ngerti aku ini abdun soleh, orang baik. Dengan tabiat seperti ini, dengan godaan-godaan, cobaan-cobaan untuk tataqallab, untuk hati itu berubah-rubah, disitulah nilai ikhlas menjadi sangat besar sekali. Maka ketika iblis laknatullahi ta'ala alaih mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajma'in, akan aku hias-hiasi Bani Adam dengan kehidupan dunia dan aku akan simpangkan mereka semua dikecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang bisa ikhlas. Hamba-hambamu yang bisa ikhlas, dipilih untuk bisa ikhlas. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan itu akan merubah amalan yang kecil di mata manusia menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ulama muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Mujahid Ibn Jabir rahimahullahu taala mengatakan, rubba amalin saghir tu'adzimuhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Terkadang amalan itu kecil tapi bisa menjadi besar karena niatnya yang baik, niatnya yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, pingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali amalan yang di mata manusia besar, membutuhkan dana yang melimpah untuk mewujudkan ibadah ini, pengorbanan yang berlebih, tapi menjadi kecil karena niat dan ikhlasnya tipis. Mau contoh? Di dalam kitab Tauhid karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, ada pembahasan babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan orang mempertahankan tauhid la ilaha illallah dan apa yang dihapus dari tauhid yang ada pada dirinya berupa dosa-dosa. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tentang hadis al-bitaqah. Hadis napa, Pak? Al-bitaqah. Al-bitaqah niku artinipun lembaran catatan amal. Jadi orang ini diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 lembar catatan amal jelek. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Benar-benar pendosa dia. Benar-benar apa? Pendosa. Dosanya sejauh mata memandang jumlahnya 99. Kan ini dosanya besar. Ditanya, afalaka udzur? Kamu punya udzur enggak? Kamu mengingkari enggak? Fahal tunkir min hadza syai'a? Apakah engkau mengingkari apa yang ditulis ini? Adzalamaka katabatil hafizun? Apakah mendzalimimu malaikat-malaikatku yang menulis catatan-catatan ini? La wallahi ya rab. Enggak. Benar adanya aku mengakui ini memang kesalahanku. Dicatat rapi. Dosa tahun 2000, dosa tahun 2001, tahun 2002, 2003, 2004. Kalau kita sing lakoni be kelalen, ya, supen. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita banyak bertobat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik no maning ya ora bakal, ya. Aku no maning lah arep dandani ora bisa. Istighfar tobat, istighfar tobat. Allah pengampun. Allah Subhanahu wa taala pengampun. Kemudian setelah itu, terus kamu punya kebaikan apa enggak? Karena dia malu, akhirnya dia jawab enggak punya. Akhirnya dijawab, "Na'am, innalaka indana hasanatan, fayukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Ya. Iya, kamu punya kebaikan. Di keluarkanlah satu lembar tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalimatul ikhlas. Kalimat apa? Kalimatul ikhlas, kalimatul syahada. Hamba ini mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhi sijillat, apa arti satu lembar dibandingkan 99 lembar ini? Ditimbang ternyata lebih berat yang satu lembar tadi. Dia tidak jadi masuk neraka, masuk ke dalam surga. Amalannya kecil tapi karena ikhlas jadi berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fahadhi halu man qalaha bi ikhlasin wa sidqin. Ini adalah keadaan orang yang mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah dengan sangat tulus, sangat ikhlas, dan sangat jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan banyak kan orang yang juga mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk neraka dulu dari kaum muslimin. Prinsip ahli sunnati wal jamaah, pelaku dosa besar di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, bisa diampuni, bisa diazab. Ketika orang ini tidak diazab, sedangkan muslimin yang ini diazab di neraka dulu, yang membedakan apa? Bagaimana ketulusan mereka di dalam keikhlasan tauhidnya. Keikhlasan apa? Tauhidnya. Ya. Kan enggak disebutkan dia sholat, enggak disebutkan dia puasa, enggak disebutkan dia sedekah. Dia punya catatan la ilaha illallah. Ini satu. Contoh yang kedua adalah wanita Bani Israel yang mohon maaf pelaku dosa besar, suka berbuat zina, dosanya besar. Di suatu hari dia melihat anjing yang kehausan, diambillah air minum, diminumkan ke anjing ini, Allah ampuni dosanya. Dalam keadaan Fir'aun, dermawan enggak? Fir'aun itu punya jabatan, punya harta. Abu Lahab, Abu Jahal, musuh-musuh Nabi, ya, itu adalah orang-orang yang dermawan, secara sosial tinggi, ya, peduli, solidaritasnya mantap. Ada orang kasih, ada orang kasih. Itu Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa sih Abu Jahal itu tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW? Karena dia merasa sedang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan Bani Hashim, sedangkan dia Bani Makhzum. Kalau ada ini ngasih kebaikan orang, sini ngasih kebaikan orang, sini ngasih kebaikan orang, sini ngasih lagi. Tapi kalau sana ada yang dijadikan nabi, apa bisa sini mengaku-ngaku nabi? Artinya memang mereka itu sudah dermawan, pemberi. Tapi kenapa enggak diampuni? Kenapa tidak diampuni? Bagaya au bagaya Bani Israel tadi, bagiyah min bagaya Bani Israel, diampuni dengan air minum yang ora tuku, ya kan? Gratisan. Diciduk dengan apa? Sepatu. Amalannya kecil di mata orang. Ya, di mata orang jenengan dikasih air segalon paling pol-pol RO 10.000, Mbok Pak. 10.000 lah. Aqua ya 20.000. 20.000 jaman siki, deweken bocah ya paling entong sejam. Ya, artinya sedikit kan nilainya. Itu menjadi sebab diampuninya. Kenapa? Karena tulus dan ikhlasnya hati wanita ini. Nah sekarang apalagi kita ini memberi makan orang mau buka puasa. Bukan anjing loh, manusia yang sedang berpuasa. Jelas-jelas wong soleh secara lahiriah, ya kan? Mudah-mudahan ya batiniah juga kan. Pahalanya akan sangat besar kalau kita memberikan iftar, memberikan sahur, memberikan makanan-makanan ini lillah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun kalau kita enggak punya apa-apa, arep urun iftar yang enggak ada duit, enggak ada makanan, enggak ada minuman, sing penting mangkat masjid, ya, ikut ribut-ribut. Maksudnya ikut ribut-ribut itu melu bagi, ya, melu ngasih, itu juga dinilai pahala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang penting berbuat, ikhlaskan amalan-amalan kita. Bisa dipahami? Tapi sebaliknya, amalan itu bisa besar di mata manusia, jadi sangat kecil kalau niatnya rusak. Tiga orang yang masuk neraka pertama-tama adalah, yang pertama adalah mujahidin, orang yang jihad dengan jiwa raga, kembali juga tinggal nama bisa jadi, harta keluar, waktu juga digunakan, tega ninggal anak istri untuk jihad fisabilillah. Tidak semua orang bisa. Tapi di saat dia tidak mengikhlaskan amalannya pada pengorbanan yang begitu besar di hadapan manusia, tidak ada nilainya sama sekali. Fasuhiba ala wajih atta ulqiya finnar. diseret di atas wajahnya, dibuang ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran, mengajarkannya, mengerti ilmu agama, mendakwahkannya, namun dia tidak ikhlas. Mempelajari ilmu agama itu bukan ringan, Pak. Lah siki bocah mondok berong tahun pada risen kok. Iya, Mbok. Rong tahun katanya enggak betah di pondok, panganane kurang enak, batire keprimen gitu ya. Artinya orang sampai bisa mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar, itu orang yang benar-benar apa? Teruji. Kan ketika pengorbanannya tidak diiringi dengan keikhlasan, pahalanya tidak ada. Kurang berapa menit sini kan wis gresek-gresek. Ya. Diduga masih kuat lah ya. Nah. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli sedekah. Lobang-lobang sedekah itu sudah dia masukin semua. Bikin masjid anu akeh banget. Bukan bikin masjid satu tok, dia bikin masjid, bikin pondok pesantren, dia anak-anak yatim, janda-janda, dia kasih. Yang jariah ataupun yang tidak jariah, dia sudah sedekah. Sedekah kan abot, Pak. Berat sedekah itu. Kenapa kita nyari dunia memang mudah, tapi kan ada capeknya. Perlu pikiran, perlu tenaga, kadang-kadang direwangi padu, ya kan? Iya. Kadang-kadang udah ngotot-ngotot, golin nagih utang lah, nagih ke vendor, atau ke naam anggota, pelanggan, member. Kita perlu adanya apa? Hal-hal seperti itu. Dan manusia diciptakan senang dengan harta. Di saat ada orang mau sedekah, kata Nabi, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan dia. Dia cinta dengan harta, tapi cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada harta, sehingga dia mengeluarkan sedekah. Dia udah mengeluarkan sedekah. Saya yakin kalau orang rajin sedekah di tengah masyarakat, orang ini akan terkenal baik. Orang ini akan terkenal baik. Walaupun naudzubillah anu ora tau salat. Ya. Ora papalah, ya. Kata wong main gitu. Dia orang baik. Kenapa? Karena kedermawanan itu bisa menutupi aib. Bisa menutupi apa? Aib. Sekarang kata Nabi alaihi salatu wasalam, di saat dia tidak ikhlas, di saat dia tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diseret di atas mukanya, dibuang ke dalam api neraka. Sekarang kita ini musimul ibadah. Sekarang ini lagi padat-padatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siakan amalan kita ini dengan rusaknya niat di dalam hati. Ditata sebaik mungkin. Kita mau sholat, diniati yang baik. Kita mau traweh, diniati yang baik. Kita mau ngaji, pengajian, niati yang baik. Kita mau sedekah, niati yang baik. Kita mau baca Quran, niati yang baik. Apapun itu yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan tentunya, karena kita sedang membahas bulan suci Ramadan, mari kita selalu jaga niat kita. Jangan pernah peduli penilaian orang pada ibadah kita. Dalam arti, ya, penilaian sanjungan, penilaian pengagungan, ya, kalau penilaian cocok apa enggak dengan sunnah Nabi, ya manut, Pak. Jenengan salah, Pak, solate. Benar-benar tidak sesuai dalil, ya manut. Bukan orang peduli, nyong ikhlas. Bukan, ya. Nah, jadi yang dimaksud, jangan memperdulikan penilaian orang pada bab-bab sanjungan orang, pengagungan orang, diakui, dibicarakan. Ini privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lo katanya setan dibelenggu. Setan dibelenggu itu maksudnya tidak bisa menggoda seperti godaannya di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ya setan masih aktif, cuman dibatasi. Buktinya di bulan suci Ramadan ya masih ada orang dolim, masih ada orang gak sholat, masih ada orang yang apa tidak puasa Ramadan. Bulan Ramadan datang, orang yang masih belum masuk Islam, tetap belum masuk Islam kan tetap banyak. Artinya Ramadan itu setan dibatasi tapi tetap aktif, walaupun dia tidak bisa menggoda seperti godaannya di luar Ramadan. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud adalah setan-setan kelas kakapnya di kerangkeng, di belenggu. Ala kulli hal, mari kita benahi kualitas ibadah kita. Yang pertama, fi nawayana, pada niat-niat kita harus lillahi subhanahu wa ta'ala. Pun gamblang, Pak? Jelas? Ya. Wis jelas kesel lah, Pak. Kurang berapa menit ini? 2 menit? 2. Ya. Saya kasih satu lagi. Rambu-rambu ibadah yang berikutnya. Selama di bulan suci Ramadan, mari kita pentingkan amalan-amalan wajib. Jangan dibolak-balik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai, mimmaftaratuhu alaih, dari apa yang aku wajibkan. Jadi salafunas soleh, orang-orang soleh sebelum kita itu sangat menimbang yang wajib-wajib harus dikedepankan, jangan dibolak-balik. Termasuk tipuan syaitan, sholat zuhur, sholat asar beboh, sholat traweh semangat, ini salah. Kita kepanasan, sumuk, dahaga, tapi kita bersabar sholat zuhur, sholat asar, pahalanya lebih besar daripada sholat traweh walaupun 11 rokaat atau 23 rokaat. Bisa dipahami ya? Tidak jarang nih kaum muslimin, buka puasa di rumah makan, sholatnya ora berjamaah. Ada enggak? Ada. Jadi buka bareng di rumah makan, padahal ya di situ bukan ada masjid ya, enggak. Orang kita buka di masjid saja, kadang-kadang arep sholat maghrib diulur-ulur, ya enggak? Ya kan, engkau di sit kan gitu. Begitu sholat, sudah. Begitu sholat traweh, kita lebih semangat. Jadi yang nomor 2 apa? Pentingkan yang wajib, wajib. Nah, ini 2 saja dulu, kata panitianya sudah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan sangat baik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.